Kami berkumpul, kami melingkar, belajar memunggungi dunia, belajar menomorduakan dunia supaya tidak diperbudak oleh dunia sehingga terpaksa merusak negara. Kami berkumpul, melingkar, belajar memburu dan mencintai sesuatu yang masuk akal untuk diburu dan dicintai. Kami berkumpul, mendendangkan lagu-lagu pilihan yang jelas urusan dunia akhiratnya, yang memabukkan kami kepada asal muasal dan akhir tujuan hidup kami. Kami berkumpul, kami melingkar, menyanyikan syair-syair yang memandu hidup kami, yang menghindarkan hidup kami dari kepalsuan, kepalsuan dan kesementaraan. هذا هوى.